Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahimmu rabbuna wa yarhamuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghadiri majelis ta'lim ini dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pembahasan dari kitab karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwasannya kesyirikan ada dua macam. Nah, yang pertama kesyirikan berkaitan dengan zat, nama, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jenis kesyirikan yang pertama disebutkan oleh beliau ada dua macam juga. Yang pertama adalah syirkut ta'antil. Naam. Dan ini merupakan macam kesyirikan yang paling jelek, karena meniadakan sesembahan yang berhak untuk disembah, meniadakan Allah Azza wa Jalla, tidak mengakuinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Fir'aun la'natullah alaih, ketika dia mengatakan wama rabbul alamin. Naam. Dan apakah ada rabb semesta alam? Tayyib. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa antara kesyirikan dengan ta'til itu saling ya terkait. Nah, maka setiap musyrik maka dia mu'atil, meniadakan, dan setiap mu'atil yang meniadakan itu adalah musyrik. Akan tapi asyirku la yastalzimu asla ta'til. Kesyirikan tidak mengharuskan ya dasar dari at-ta'til, peniadaan. Tayyib. Bal qad yakunu al-musyrik muqarriban aw muqirran bil khaliq subhanahu wa sifatih. Terkadang seorang pelaku kesyirikan dia menetapkan sang pencipta serta sifat-sifatnya, akan tapi dia meniadakan ya hak Allah Azza wa Jalla berupa mentauhidkannya. Tayyib. Kemudian kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah berikutnya, fasal syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Kesyirikan dari seseorang yang menjadikan sesembahan bersama Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, an-naw'u tsani syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatihi wa rububiyyatahu ka syirkin nasara alladziina ja'aluhu thalitha thalatha fa ja'ala al-masiha ilahan wa ummuhu ilahan. Yani kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla sesembahan bersama Allah Azza wa Jalla, namun dia tidak meniadakan nama-namanya, tidak meniadakan sifat-sifatnya, tidak meniadakan rububiyyah, ya, penciptaan, pengaturan, pemeliharaan Allah Azza wa Jalla terhadap alam semesta ini. Dan ini ya kasyirkin nasara, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasara, Nasrani. Naam. Alladzina ja'aluhu thalitha thalatha. Ya Pak Andoko, orang-orang Nasrani itu terpecah menjadi berapa golongan? Tujuh puluh golongan. Abu Dafa, orang Nasrani terpecah menjadi berapa golongan? Tujuh puluh tiga itu malah Muslim yang Islam. 73. Pak Saiful 72. Iya. Nah, dengan berbagai kelompok dan sempalan yang ada di dalamnya. Tayyib, sehingga di tempat kita ini atau di Indonesia ini ada beberapa golongan. Ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Gereja Katolik Jawa atau apa itu, dan macam-macamnya. Tayyib. Dan umat Islam terpecah menjadi 73. Nah, seluruhnya masuk ke dalam neraka kecuali satu, ya, yakni mereka yang berpegang teguh, na'am, dengan kitabullah dan juga bimbingan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, alladzina ja'aluhu thalitha thalatha, yang mereka menjadikan Allah Azza wa Jalla thalitha thalatha, ya, salah satu dari tiga Tuhan. Naam. Faja'alu al-Masih ilahan, sehingga mereka pun menjadikan al-Masih. Siapa ini al-Masih? Isa bin Mukhlis, Nabi Isa alaihi salam. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan. Mereka istilahkan dengan Tuhan apa, Rifi? Enggak tahu. Tuhan apa? Enggak tahu. Khalil? Abdul Latif? Nabi Isa. Tuhan? Abu Ismail? Masa enggak tahu? Paling ragu ini. Mbah Daroji. Yesus. Ini. Pak Kamari. Podo. Ayong podo lende-lende. Abu Novel, Abu Nisa siap-siap. Nabi Isa disebut oleh mereka sebagai Tuhan. Tuhan Yesus. Yang dikenal di kalangan anak-anak. Tuhan? Masa Tuhan Bapak? Ya Tuhan anak gitu. Tayyib. Tuhan anak. Wa ummahu ilahan, dan mereka jadikan ibunya sebagai sesembahan Tuhan. Ini Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan Bapak. Ya, siapa Tuhan Bapak? Kata mereka Allah Azza wa Jalla. Tuhan anak siapa? Nabi Isa. Yesus katanya, ya. Tayyib. Nah, kemudian ibunya dijadikan sebagai Tuhan anak. Lah ini kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Wa min hadza syirkul majusi alqailina bi isnadi hawadithil khairi ila nur. Tayyib. Dan dari sini pula, ya, bisa kita ketahui kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. yang ada pada kelompok Majusi. Nah, orang-orang Majusi itu menyembah apa? Adraf, menyembah api. Ya, menyembah api. Al-Qa'ilin yang mereka mengatakan bi-isnadi hawadithil khair, menyandarkan kejadian-kejadian al-khair, hal yang baik, ilan nur, disandarkan kepada cahaya. Ya, bukan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, namun disandarkan kepada cahaya. Jadi orang beribadah, naam, orang beramal soleh, bersedekah, tayyib, melakukan kebaikan, itu yang menciptakan adalah cahaya. Ya, cahaya. Kalau lampu ini cahaya apa sinarnya? Soleh. Soleh mana soleh? Ini kakaknya ya, kakaknya soleh. Eh, antum. Siapa antum? Siapa? Ali. Nah. Kalau lampu ini cahaya apa sinar? Cahaya lampu apa sinar lampu? Cahaya. Nah, kata mereka, hal-hal yang baik itu penciptanya adalah cahaya. Berarti kalau tadi sempat mati lampu, enggak ada Tuhanan itu ya. Ya, Tuhan sedang tidak ada itu ya. Berbuat semaunya itu. La haula wala quwata illa billah. Karena enggak ada cahaya. Tayyib. Wa hawadith asyarri ila dzulumah. Dan mereka menyandarkan hal-hal yang jelek itu pada kegelapan. Jadi kalau ada yang mencuri, ada yang bermaksiat, itu ya yang menetapkan, menakdirkan, menciptakan adalah kegelapan. Ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan keyakinan yang sangat-sangat ya bertentangan dengan syariat Islam. Keyakinan orang-orang Majusi menyatakan pencipta, pengatur dari hal yang baik adalah cahaya, dan pencipta pengatur hal yang jelek adalah kegelapan. Yang benar adalah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya segala sesuatunya na'am di bawah kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan segala yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu baik. Segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu baik, enggak ada yang jelek. Naam. Wa min hadza syirkul qadariyah. Al-qailin bi anna al-hayawan huwa alladhi yakhluqu af'ala nafsi. Dari sini pula kita mengetahui kesyirikan yang dilakukan atau yang ada di tengah-tengah kelompok qadariyah. Ya. Kesyirikan yang ada di tengah-tengah kelompok qadariyah. Tayyib. Qadariyah itu adalah mereka orang-orang yang mengingkari takdir. Ya, yang mengingkari takdir. Al-qailin yang mengatakan bi annal hayawan, bahwasanya binatang, binatang apapun, binatang apa saja, huwa alladhi yakhluqu af'ala nafsi. Dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi kalau ada ayam, naam, tarung, tayyib, maka itu di luar takdir Allah Azza wa Jalla. Enggak ada takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ketika tarung ya berarti dia sendiri yang berkeinginan, yang berkehendak. Nah, ketika kita bermajlis, duduk, ya mendengarkan kajian seperti ini, ya kita sendiri yang berkehendak, berkeinginan, lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, enggak ada sangkut pautnya dengan sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Ini kata mereka. Tayyib. Makhluk merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Wa annaha tahduthu biduni masyiatillah. Perbuatan-perbuatan itu terjadi tanpa kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Wa qudratih. Ya, keluar, terbebas, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. wa iradatih, dan juga tidak sangkut pautnya dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dalam artian kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki A, kemudian hambanya menghendaki B, yang akan terjadi ya B, kan gitu. Enggak ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla pada perbuatan. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki C, makhluknya menghendaki A, yang akan terjadi A, kan gitu. Mereka mengatakan manusia, makhluk yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan, kehendak, ya, dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadza kanu asbahal majus. Maka dari sinilah, oleh karena inilah mereka orang-orang Qadariyah, na'am, mirip serupa dengan orang-orang Majusi. Ya, serupa dengan orang-orang Majusi. Sama-sama tidak mengakui Allah Azza wa Jalla. Sama-sama menjadikan perbuatan yang terjadi, ya, kejadian-kejadian yang ada itu bukan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan di bawah kehendak takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Keyakinan yang benar, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah agama Islam yang benar adalah yang dilakukan oleh makhluk, yang dilakukan oleh manusia, itu adalah keinginan mereka, kehendak mereka. Ketika kita pengen taklim, lah itulah keinginan kita. Ketika kita pengen makan, ya itulah, ya, keinginan kita. Namun keinginan makhluk, keinginan hamba di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, di bawah kekuasaan dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Dalam artian, kalau kita mengendaki taklim, namun Allah Azza wa Jalla mengendaki yang lain, maka tidak akan terjadi. Ketika kita punya keinginan untuk makan, namun Allah Azza wa Jalla menakdirkan, ya, kita tidak makan, maka yang terjadi adalah tidak makan. Kehendak Allah Azza wa Jalla lebih kuasa. Tayyib. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah yang kalian inginkan, melainkan semuanya itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Ibnul Qayyim berikutnya, wa min hadza syirkul ladzi haja Ibrahim. Dari sini juga kita mengetahui kesyirikan seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Al-Baqarah 58. Kesyirikan yang dilakukan atau yang ada pada seseorang yang menghujat, yang mendebat, membantah Nabi Ibrahim. Firobi terkait dengan Rabbnya Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, ya, kemudian di tengah dakwahnya ternyata ada, na'am, seorang penguasa yang bijing, ya, seorang penguasa yang angkuh, yang sombong, tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima kebenaran. Tayyib. Kata Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fubuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alam tara, tidakkah engkau merenungi, menyaksikan, melihat, memperhatikan. Memperhatikan apa? Ilalladzi, memperhatikan kepada seseorang Hajjah Ibrahim yang menghujat Nabi Ibrahim, yang membantah, mendebat Nabi Ibrahim. Fi Rabbih, berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. An atahu Allahul mulka, ya Allah subhanahu wa ta'ala, atau ketika Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan, memberikan kepada dia, orang tersebut, kekuasaan. Ya, di sebagian keterangan, tayyib, ada yang menyebutkan, orang yang mendebat Nabi Ibrahim ini adalah Raja Namrud. Raja Namrud. Ya, seorang raja dari kerajaan Babilonia, kalau tidak keliru bacanya itu ya, Babilonia. Tayyib. Raja Namrud yang menguasai Babilonia. Lah, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kekuasaan kepada dia sehingga dia berkuasa menjadi seorang raja, idz qala Ibrahim rabbi, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada dia, Rabbi, Rabbku, sesembahanku adalah alladzi yuhyi wa yumit. Mas Dindin, coba wudhu dulu biar fresh. Ayo. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ini kata dia, angkuh, sombong. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maunya dia, ya, saya ini bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Ya, yang saya biarkan hidup berarti saya menghidupkan dia. Tayyib, yang saya bunuh berarti saya mematikan dia. Nah, berarti aku sama dengan Rob sampean. Ya, kata kamu, Robmu yang telah menghidupkan dan mematikan. Aku yo podo. Ya, aku iso mateni, aku iso nguripke. Yang saya biarkan hidup berarti saya menghidupkan dia. Yang saya bunuh dia, yang saya matikan dia, berarti saya yang matikannya. Ini kata dia. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjawab, qala Ibrahim, berkata Ibrahim, fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku, telah mendatangkan, menerbitkan matahari dari arah timur. Rabbku telah menerbitkan, memunculkan, mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba, ya, kamu minta kepada Rabbmu, sesembahanmu, agar mendatangkan, menerbitkan matahari dari arah barat. Ya. Karena dia kan sombong tadi. Nah, katanya bisa menghidupkan, bisa matikan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan aku dan matikan aku. Maka Nabi Ibrahim pun kemudian jawab lagi, lah coba sekarang. Ya, Rabbku telah menerbitkan matahari dari arah timur. Coba sekarang, kamu suruh, kamu minta Rabbmu agar menerbitkan matahari dari arah barat. Kalau memang pengakuanmu benar. Tayyib. Fa'ti biha minal maghrib, fabuhital ladzi kafar. Tayyib. Atau, naam, perintah dari Nabi Ibrahim kepada raja tersebut. Karena raja itu sendiri yang mengatakan, aku yang menghidupkan dan mematikan. Sekarang coba kamu datangkan, kamu terbitkan matahari, ya, dari arah barat. Otomatis dia pun enggak mampu, kan gitu. Tayyib, enggak mampu. Nah. Fabuhital ladzi kafar. Setelah Nabi Ibrahim, ya, mendebat, membantah hujjah raja yang sombong, orang yang angkuh tadi, Akhirnya orang yang kafir tadi pun terdiam, terbungkam. Enggak bisa mengelak, tidak bisa membantah, tidak bisa mewujudkan. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu menerbitkan matahari dari arah barat. Kapan itu? Nanti mendekati hari kiamat. Tayyib. Maka sebelum matahari diterbitkan dari arah barat, naam, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Di antara syarat-syarat taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha, yang pertama, abazir'ah. Ya. Yang pertama, mencabut diri atau meninggalkan ya perbuatan tersebut. Kalau kebiasaannya nyopet, ya berarti ya meninggalkan dari profesinya sebagai copet. Kalau kebiasaannya sebagai maling, ya berarti meninggalkan profesinya sebagai maling. Mencabut diri, meninggalkan diri dari perbuatan tersebut. Yang kedua, Pak Ahmad, ya jenengan, bertekad, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Taib. Yang ketiga, Mas Heri. Ye, cuman jenengan tok, enggak ada lainnya. Kalau dia di perkampungan jelek, pindah ke perkampungan yang baik gitu. Tayyib. Ya, enggak apa-apa. Abu Lukman, monggo. Menyesali. Ya, menyesal dari perbuatan tersebut. Tayyib, menyesal. Ya, namanya menyesal itu ya getun. Ya, menyesal. Betul-betul apa ya. Ya, ya menyesal gitulah. Tayyib. Kemudian kalau terkait dengan ini tadi tiga hal berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang dulunya tidak pernah sholat, ya kemudian sekarang sholat. Ya. Dan semisalnya berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Lah kalau berkaitan dengan hak manusia seperti mencopet, mencuri tadi, maka ditambah satu syarat lagi. Apa itu Faiz? Is terkait dengan manusia. Mengganti apa? Tapi mengganti apa yang dia ambil atau meminta kehalalannya. Kalau dulu pernah ngambil jeruk, ya dikembalikan jeruk gitu ya. Nah, kalau dulu pernah ngambil duit, ya kembalikan duit. Atau kalau tidak, minta kehalalannya. Tayyib. Lah ini tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu untuk menerbitkan matahari dari arah barat. Sehingga, ya, Raja Namrud, kalau memang itu benar, yang menghujat, mendebat Nabi Ibrahim tadi, dia tidak mampu menerbitkan matahari dari arah barat. Akhirnya dia pun terdiam, terbungkam, tidak bisa ya mendebat Nabi Ibrahim lagi. Nah, kemudian in wallahu la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan petunjuk taufik kepada masyarakat yang berbuat zalim. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berikutnya setelah menyebutkan ayat 258 dari surat Al-Baqarah tadi, fahadha ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala. Orang ini telah menjadikan dirinya sebagai tandingan, saingan untuk Allah Azza wa Jalla. dia menganggap, meyakini, mengklaim yuhyi wa yumit, bahwa dia yang menghidupkan, dia juga bisa mematikan. Bizamihi, sesuai dengan ya anggapan dia. Kama yuhyillahu wa yumit, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu menghidupkan dan mematikan. Falzamahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengilzam, membantah, membalikkan ya ucapannya. Anna tarda qaulika, yakni untuk membantah ucapanmu yakni orang tadi, ya untuk membantah ucapanmu antuqaddir alal ityan bisyamsi min ghairil jihah, engkau takdirkan, engkau jadikan ya matahari terbit dari bukan seharusnya. Allati ya'ti biha Allahu minha, ya berbeda dengan arah yang Allah Azza wa Jalla terbitkan matahari darinya. Tadi matahari diterbitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari arah timur. Maka coba kamu datangkan matahari terbitkan dari arah barat. Ya. Atau taruhlah selatan ataukah dari utara, silakan kamu pilih. Yang jelas ya berbeda dengan yang Allah Azza wa Jalla terbitkan. Enggak bisa. Wa laisa hadza intiqalan kama za'ama ba'du ahlul jadal. Dan yang seperti ini, metode membalikkan ucapan lawan debatnya, ya bukan dikatakan sebagai intiqal. Apa itu intiqal? Ya, mengalihkan pembicaraan. Ya. Kamu yang mencuri itu, kamu kemarin kelihatan anu adengnya sih. Sekarang gini aja. Kemarin itu kan di samping kita lagi ada kerja bakti. Lah ternyata tangga kita tuh enggak mau hadir juga. Gimana kalau mau antum? Bagus enggak kayak gitu? Kita enggak usah sibuk sendiri. Itu tetangga kita coba kita perbaiki. Nah, seperti itu. Jadi ini mengalihkan pembicaraan seperti itu. Lah terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tadi, ini tidak diistilahkan dan tidak dikategorikan sebagai intiqalan, mengalihkan perhatian lawan, mengalihkan pembicaraan, bukan. Kama za'ama ba'du ahli jidal, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang berjidal, yang berdebat. Akan tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah ilzaman, ya menuntut, mengharuskan, ala tardid dalil in kana haqqan, yakni membalikkan ucapan, ya membalikkan dari argumen hujjah yang dilakukan, yang disebutkan oleh lawan debat, in kana haqqan, kalau memang betul-betul demikian keadaannya. Seperti tadi Nabi Ibrahim segera mengatakan sebagaimana atau membalikkan ucapan yang disampaikan oleh siapa? Ya orang tersebut, raja tadi. Karena raja tadi mengatakan, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Sebagaimana Rabbmu, ya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya mengatakan seperti tadi. Tayyib, sekarang gini aja. Rabbku telah menerbitkan matahari dari arah timur. Coba sekarang Rabbmu, kamu suruh, aku Rabbmu lagi. Coba sekarang kamu, ya terbitkan matahari dari arah barat. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akhir kesudahan dari orang-orang yang membangkang, orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang tidak mau menerima al-haq, menerima kebenaran. Hujjah terbantahkan, argumen kandas, yang ada adalah cuman mengikuti hawa nafsu, keinginan pribadi saja. Ya, bagaimana kondisinya kalau seorang penguasa kok kalah debat seperti itu? Hah? Yang terjadi adalah wani ngobie kan gitu. Tayyib. Sebelum wani-wanian kita pending dulu karena sudah masuk waktu azan. Ya. Tayyib. Jadi argumen hujjah yang dikemukakan oleh Raja Namrud tadi, ataukah orang bantah Nabi Ibrahim tadi, sudah terpatahkan, ya, sehingga dari sini kita mengetahui kesudahan dari orang-orang yang memang membangkang dari al-haq kebenaran. Mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki naam pijakan ataukah dasar yang kuat. Kemudian kata Ibnu Qayyim berikutnya, wa min hadza syirku katsirin mimman yusyriku bil kawakib al-ulawiyyah. Dari sini juga kita mengetahui kesyirikan yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan kawakib, bintang-bintang yang di angkasa. Ya, menjadikan bintang-bintang yang di angkasa itu sebagai, ya, sesembahan mereka, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, ya, punya kaitan terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Sehingga terkadang, ya, kita dapati naam di media, surat kabar dan semisalnya menyebutkan jika Anda lahir pada tanggal sekian Januari atau apa sampai apa itu, bintangnya apa itu? Pluto. Bintangnya apa? Scorpio. Ya. Maka hati-hati, naam, keuangan mulai seret, kan itu ya. Pandai-pandai ila kirihi. Seakan, bahkan bukan seakan, mereka yakini bintang-bintang yang ada di angkasa punya kekuatan, punya sesuatu yang berkaitan dengan kondisi yang akan terjadi di muka bumi, bahkan terkait dengan takdir manusia. Ya, kalau bintang lahirnya bulan Desember atau apa sampai Januari itu, ya, ya, bintangnya apalagi itu. Nah, wah, ini Anda sedang beruntung, ya, bisnis Anda akan lancar, gitu ya. Saya sudah memberikan hadiah ke teman-teman, ternyata dagangnya apa? Laris manis, tapi duit enggak kumpul, gitu ya. Nah, bangkrut akhirnya. Tanya. Mereka yakini bintang-bintang yang ada di angkasa memiliki kekuatan, sehingga mereka jadikan itu sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla punya tandingan, punya saingan, ya, berupa bintang-bintang yang ada di angkasa sana, di mana bintang-bintang itu mereka yakini punya kekuatan yang berpengaruh dengan kejadian yang ada di muka bumi ini. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tayyib. Samantum. Siapa? Muhammad, ya, Muhammad Jibril. Dulu sempat baca gitu, ya. Antum. Bintangmu apa dulu? Enggak tahu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selamatan ini, ya. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yaj'aluha arbaban mudabbiratan li amri hadzal 'alam. Mereka jadikan bintang-bintang yang ada di angkasa sebagai rob, arbaban, tuhan-tuhan, pengatur-pengatur, penguasa-penguasa, ya, yang mengatur urusan yang ada di alam semesta ini. Ya, seperti gambarnya tadi. Scorpio, ya, dan semisalnya. Kama huwa madhhabu musyriki Sabi'ah wa ghairihim, sebagaimana itu merupakan metode keyakinan, ya, orang-orang musyrik As-Sabi'ah. As-Sabi'ah itu yang menyembah bintang. Ya. Orang-orang menyembah bintang, wa ghairihim, dan selain mereka. Berarti saudara-saudara kita, nah, ternyata sedang dijajah oleh para penjajah sistematis. Ya, bukan dengan pesawat jet dan semisalnya, namun penjajahan melalui media. Media apa? Media seperti tadi. Nah, akidah, keyakinan mereka dijajah, sehingga banyak dari kaum muslimin yang yakin mempercayai hal-hal seperti ini. Jodoh Anda sudah dekat dan semisalnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Keyakinan yang benar, ya, keyakinan agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya bintang-bintang yang ada di angkasa sana tidak ada naam sangkut pautnya dengan kejadian alam semesta. Yang mengatur, menakdirkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi terkait dengan rezeki, jodoh, ya karir dan semisalnya, itu hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengatur, mencipta dan menguasainya. Tayyib. Bintang-bintang yang ada semuanya itu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mereka tunduk, mereka patuh sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kemudian kata beliau, wa min hadza syirku 'ibadi syamsi wa 'ibadin nar wa ghairihim. Dari sini juga kita mengetahui kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah matahari. Ya. Kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah matahari. Apa tadi Abdurrahman Solo? Agama apa namanya? Majusi, menyembah matahari. Masa Majusi? Tadi belum disebut ya. Gak ada cari-cari yang pernah merantau ke sana. Mas Wibisono, yang menyembah matahari itu agamanya apa? Gak tahu. Sebelah kirinya tukang cukur handalan kita. Yang menyembah matahari, Pak. Mas Agung. Sintu. Wah, sangar men ya. Sintu. Tuh ya, sebagainya ada yang teringat dengan Sintu. Ada kata salahnya. Ya. Nah. Sintu. Masya Allah. Tuh ya. Nah ini, agama Sintu. Daerah mana itu, Pak? Jepang ya? Iya, Jepang. Mata tak lihat-lihat, enggak ada yang pernah ke sana ya. Iya, tayyib. Jadi orang Jepang mayoritasnya mereka beragama Shinto, menyembah kepada matahari. Iya, menyembah kepada matahari. Kalau dulu ada seorang raja, raja itu laki-laki atau perempuan ya? Kayaknya umum raja ya, Abu Umar. Raja itu umum ya, nggak raja rajawan, rajawati nggak ada ya. Raja gitu aja ya. Dulu ada seorang raja yang dia dan masyarakatnya juga menyembah kepada matahari. Ya. Ratu berarti. Kalau ratu berarti sudah pada tahu kan itu ratu siapa yang tersana. Ya. Ratu siapa, Muhammad? Hah? No? Oh iya, tapi berarti enggak tahu. Jadi kan, Mbak Saib. Balqis. Ya, ratu Saba itu ya. Nah, penguasa atau yang memiliki kekuasaan di negeri Saba, Ratu Saba. Nah, ada yang mengatakan Ratu Balqis gitu ya. Namun kata Syekh Mubil, penyebutan kata Balqis ya itu tidak valid gitu ya. Nah, tidak benar. Tapi meskipun dibuat produk Balqis laris manis gitu ya. Nah, tayyib. Lalu itu Ratu Saba yang sebagian menyebutkan Balqis atau Balqis ya, itu memiliki sebuah bangunan tempat ibadah ya, dan bangunannya tadi memiliki jendela-jendela yang banyak di sebelah timur dan sebelah barat. Nah, di sebelah timur dan sebelah barat. Kalau kita jendelanya sebelah mana ini? Banyak gitu ya. Sebelah timur ada, selatan ada, utara juga ada. Barat ada enggak? Jendelanya enggak ada ya, ada pintu ya. Lah kalau Ratu Saba ini memiliki bangunan ya, memiliki banyak jendela di sebelah timur dan barat. Apa tujuannya? tujuannya adalah untuk sujud kepada matahari. Ya, Mas, lari-larinya di luar, Mas. Ya. Ketika matahari terbit, mereka sujud menghadap ke arah timur. Ya. Ketika matahari tenggelam, mereka pun sujud kepada matahari, yakni ke arah barat. Nah, Abdurrahman Solo, tadi agamanya apa namanya? Sintu. Ya, tay. Wa ghairihim, dan selain mereka. Kata beliau, min haula man yaz'umu anna ma'budahu wal ilahu 'ala al-haqiqah. Di antara mereka, orang-orang musyrikin, ada yang berkeyakinan bahwasanya sesembahan mereka yang mereka sembah itulah al-ilah 'ala al-haqiqah. Ya, sesembahan yang nyata. Ya, kata mereka, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang nyata yang saya sembah ini. Wa minhum man yaz'umu annahu akbarul aliha. Di antara mereka ada yang meyakini yang mereka sembah itu adalah akbarul aliha, sesembahan yang paling besar. Ya, jadi ada yang paling besar, ada yang adiknya, ada yang ilahi sampai yang terkecilnya. Nah, yang paling kuat berarti sesembahan yang paling besar, kata mereka. Nah, wa minhum man yaz'umu annahu ilahun min jumlatil aliha. Di antara mereka ada yang meyakini sesembahan yang mereka agungkan itu ya di antara sesembahan-sesembahan yang ada. Jadi sesembahan itu banyak. Ya, sesembahan itu banyak. Saya menyembah ini, kalian menyembah itu, ya mari ya saling beribadah sesuai dengan sesembahannya masing-masing. Ya, kata mereka. Karena sesembahan itu banyak. Wa innahu idza khassahu bi'ibadatihi, kalau seandainya ada seseorang yang mengkhususkan dirinya bi'ibadatihi untuk beribadah kepada sesembahan tadi, wa tabattul ilaih, dan fokus dalam beribadah kepadanya, tabattul itu meninggalkan perkara dunia, fokus untuk beribadah saja. Ya, wal inqita ilaih, yang memutuskan hubungan dengan duniawi, hanya fokus beribadah hanya kepada sesembahan tersebut. Kalau ada orang yang melakukan demikian, akbala alaihi wa antana bihi, niscaya sesembahan itu atau kata mereka Tuhan tersebut akan ya datang kepada dia dan akan memberikan perhatian penuh kepada dia, kata mereka. Wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribu ila al-ma'budi alladhi huwa fawqahu. Di antara orang-orang musyrik ada juga yang mengatakan, yang berkeyakinan bahwa Tuhan yang rendah, ya, Tuhan yang paling bawah, mungkin bisa dikatakan Tuhan RT gitu ya. Maksudnya Tuhan yang paling bawah, bukan terus mencela RT bukan ya, atau kita ganti saja, tidak disalahpahami apalagi dipotong gitu ya, nanti disebarkan karena masa-masa ya naudzubillah min dzalik. Tuhan yang paling bawah, ya Tuhan yang paling bawah, yuqarribu ilal ma'budilladzi huwa fawqa, akan mendekatkan, menghantarkan dan menyampaikan kepada Tuhan yang di atasnya. Ya, jadi gambaran seakan mereka itu memiliki Tuhan banyak. Tuhan yang paling bawah ini nanti dia akan mengantarkan ke Tuhan yang nomor dua, nomor dua ke nomor tiga, sampai nanti yang terakhir menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Tuhan ini. Ya, Tuhan yang paling tinggi, kata mereka. Wal fauqani yuqarribu ila man fauqah, terus yang di atasnya menyampaikan yang di atasnya terus ke atas. Hatta yuqarribahu tilkal aliha ila Allah Subhanahu wa taala, sampai yang paling apa ya, yang paling, bukan paling tinggi, yang agak tinggi atau di bawahnya Allah Azza wa Jalla gitu ya, itu akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataratan takthurul aliha wal wasaid wa taratan taqil, sehingga terkadang di sisi mereka ya sesembahan itu bisa banyak, perantara yang bisa banyak, namun juga terkadang sesembahannya dan perantaranya itu sedikit. Jadi kayak bisnis ya. Nah, kayak bisnis. Kadang perantaranya itu banyak, kayak jomblang gitu ya, mak jomblang, dan terkadang perantaranya itu dikit. Nah, inilah orang-orang musyrik dengan berbagai macam corak dan ragamnya. Nah, bentuk dan model tata cara mereka beribadah serta keyakinan yang ada, ternyata banyak sekali ya kelompok-kelompok dan keyakinan mereka. Terpecah-pecah, tidak ada yang kompak, tidak ada yang satu. Berbeda dengan ya yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, dimanapun mereka berada tetap sama. Ya, tidak terpecah-pecah, tidak terpisah-pisah, atau tidak terpilah-pilah. Mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan syariatkan, dan sesuai dengan bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keyakinannya sama, tata cara ibadahnya sama, ya, semuanya sama. Dikarenakan mereka adalah ahlu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanallah.